Pertanyaan ketiga, apakah suci air yang berada dalam ember lalu dijilat oleh kucing yang sebelumnya kucing itu makan bangkai? Jadi misal bak itu di bawah dua kula dan ada kucing yang kita melihat sendiri kucing itu memakan bangkai dengan mata kepala kita sendiri, maka kita hukumi air di dalam bak itu najis. Ya. Tetapi jika air yang di dalam bak itu lebih daripada dua kula dan kita melihat sendiri kucing itu memakan bangkai lalu tiba-tiba meminum di air tersebut, maka kaedahnya sama. Jika warna, sifat, rasa atau baunya itu tidak berubah, maka tidak kita katakan najis. Tapi kalau berubah salah satu dari tiga sifat air, maka kita katakan najis. Tapi dengan catatan, Pak, dengan catatan kita melihat sendiri kucing itu yang makan bangkai. Tetapi kalau dia makan bangkai, tiba-tiba dia lari, setengah jam kemudian datang, langsung minum air, maka bagaimana? Ulama berbeda pendapat, tetapi yang intinya kita katakan tidak najis. Karena apa? Bisa jadi sebelumnya dia minum di sungai, dia minum di tempat yang lain. Jadi kalau kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri, dia itu memakan bangkai, maka kita hukumi tidak najis jika dia menjilat air. Catatannya jika kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri, Bu, itu. Atau kita melihat memang habis itu dia keluar jalan-jalan kemana-mana lalu balik, karena bisa jadi dia suci. Itu jadi tidak najis kalau dalam kasus seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.